Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Dan tak lupa pula salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan juga orang-orang yang mengikutinya dengan baik hingga akhir zaman nanti. Saudara kaum muslimin pendengar Radio Indosiar di manapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa jumpa kembali dalam acara Untayan Mutiara Indah bersama Al-Ustaz Muhammad Umar Asyawet Hafidullah Ta'ala. Ya, semoga kabar Anda semua di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, ya, tidak kurang apapun, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan alhamdulillah Al-Ustaz Muhammad Umar Asyawet Hafidullah Ta'ala sudah berada di tengah-tengah kita untuk menyampaikan kajiannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, kita langsung aja ke materi Ustaz. Baik. Silakan. Bismillah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Para pendengar radio Indosiar yang kami hormati, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Salihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah, dan juga dari ucapan para salaful ummah. Dan kita sampai pada hadis yang ke-11 di dalam bab berpegang dengan sunnah atau al-amr bil muhafadati ala sunnah, perintah untuk menjaga sunnah dan juga perintah untuk menghormati sunnah dan adab-adab sunnah. Hadis yang ke-11 dalam bab ini diriwayatkan dari Abi Sa'id Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anil khadfi. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang untuk melempar dengan batu. Wa qala, dan Rasulullah SAW bersabda, innahu la yaqtulu as-sayd wa la yanka'u al-adu. Sesungguhnya melempar dengan batu itu tidak bisa membunuh buruan, tidak bisa mengalahkan musuh. Wa innahu yafqa'u al-ain wa yaksiru sin. Melempar dengan batu itu hanya akan membutakan mata atau mematahkan gigi. Muttafaqun alaih. Demikian hadis muttafaqun alaih Al-Bukhari dan Muslim, semoga Allah merahmati keduanya. Wa fi riwayah, di dalam riwayat, anna qariban libnil mughaffal khadaf, bahwa kerabat dekat ibnil mughaffal melempar, kemudian beliau melarang sambil berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam naha anil khadfi. Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang untuk melempar dengan batu. Wa qala innaha la tasidu sayda. Dan Rasulullah SAW bersabda, melempar dengan batu itu enggak akan bisa mendapatkan buruan dan tidak pula akan bisa membunuh musuh. Tsumma 'ada faqala. Ternyata kerabat yang tadi melempar setelah diperingatkan dengan ucapan Rasulullah tetap melempar. Beberapa waktu yang lain masih melempar. Maka berkatalah Abi Sa'id Abdullah ibn Mughaffal kepada kerabatnya itu, "Uhadditsuka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anhu, thumma 'udta tukhdif, la ukallimuka abada." Maka Abi Sa'id Abdullah ibn Mughaffal berkata kepada kerabatnya tadi, "Aku katakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melempar, tapi engkau masih tetap melempar. La ukallimuka abada. Aku enggak akan bicara lagi dengan kamu selama-lamanya." Ikhwan ibn a'azakumullah, riwayat yang kedua juga sama di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan lafaz yang barusan kita baca dalam lafaz Muslim. Qum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar Radio Indosiar yang kami hormati. Hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab al-amr bil muhafadzati 'ala sunnah wa adabiha, perintah untuk menjaga sunnah dan menjaga adab-adab sunnah. Apa hubungannya larangan melempar dengan batu dan penjagaan terhadap sunnah? Disebutkan di sini pertama kalimat al-khadfu. Apa makna al-khadfu dulu? Qala al-ulama, berkata para ulama, kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, makna al-khadf, an yada'al insanu hasatan bainas sababa wal ibham, fayada'u alal ibhami hasatan wa yadfa'uha bis sababa, aw yada' alas sababati wa yadfa'uha bil ibham. وقال نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Disebutkan al-khadaf, kata para ulama, maknanya adalah meletakkan sebuah kerikil di antara jari telunjuk dengan jari dengan ibu jarinya, kemudian didorong oleh telunjuk tangan yang lain, atau dilempar oleh atau didorong oleh ibu jari. Allah Ta'ala alam, demikian disebutkan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah di dalam syarah Riyadus Salihin. Kalau digambarkan seperti ini, berarti mengingatkan kita pada permainan kelereng. Ya. Diletakkan, dipegang oleh ibu jari dengan jari telunjuk, kemudian didorong oleh telunjuk yang lain. Sehingga terlempar kelereng tersebut. Atau mendorongnya dengan jempol yang lain. Ini barakallahu fikum yang disebut dengan al-khadaf. Sehingga sering diterjemahkan melempar dengan kerikil. Ternyata Nabi SAW melarang yang begini. Larangannya sangat jelas di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dan disebutkan oleh Abi Sa'id Abdullah ibn Mughaffal dengan naha Rasulullah SAW anil khadfi. Rasulullah SAW melarang al-khadaf. Apa alasannya? Apa illat larangannya? Alasannya kata Nabi SAW, cara seperti itu tidak akan bisa mendapatkan buruan dan tidak akan bisa pula membunuh musuh. Artinya, kalau itu untuk mendapatkan buruan tidak bisa. Kalau itu untuk perjuangan jihad fisabilillah juga enggak bisa. Mengapa? Tidak membunuh musuh sama sekali. Ikhwan fillah a'azzakumullah, berarti permainan-permainan yang diperbolehkan. Permainan yang diperbolehkan adalah permainan yang mendukung dua hal. Satu, membantu untuk mendapatkan perburuan atau mendapatkan buruan. Yang kedua, membantu untuk mengalahkan musuh ketika perang, ketika jihad fisabilillah. Sehingga permainan panah boleh dan tidak dianggap lagun, enggak dianggap kesia-siaan. Berjalannya seseorang dari tempat memanah ke tempat tujuannya, bolak-balik mengambil anak panah, memanah kembali, mengambil kembali, memanah kembali, itu tidak dianggap kesia-siaan. Demikian pula berkuda, demikian pula sibahah, berenang. Sampai Nabi SAW mengatakan, alimu awladakum, ajarilah anak-anak kalian as-sibahah, warimayah, warukubul khail. Ajarilah anak-anak kalian untuk berenang, menunggang kuda, dan memanah. Tetapi ternyata al-qadhaf, melempar dengan batu, tidak dianjurkan, bahkan dilarang. Karena itu tidak akan membantu apapun. Tidak akan membantu dalam berburu untuk mendapatkan buruan. Tidak akan membantu juga dalam jihad fisabilillah. Maka naha Rasulullah SAW anil khadfi. Maka Rasulullah SAW melarang untuk melempar dengan batu. Dikatakan dalam riwayat yang kedua, sesungguhnya itu hanya akan membutakan mata. Atau dalam riwayat yang pertama, itu hanya akan membutakan mata dan hanya akan mematahkan gigi. Ternyata barakallahu fikum, yang dikatakan di sini sebagai adab sunnah adalah ketika Abdullah bin Mughaffal mengatakan kepada kerabatnya tadi untuk jangan melempar, ternyata tetap melempar. Beliau berkata, aqulu naha Rasulullah, aku katakan Rasulullah SAW melarang. Kenapa kamu masih melakukannya? La ukallimuka abada. Aku enggak akan lagi berbicara denganmu. Marah ketika ada seseorang yang diingatkan dengan sunnah Rasulullah SAW tetapi tidak mengindahkan. Marah ketika saudaranya, kerabatnya diingatkan dengan Rasulullah SAW naha, Rasulullah SAW melarang, tapi tetap melakukan, dia marah. Bahkan sampai berkata, la ukallimuka abada, aku enggak akan berbicara kepadamu selama-lamanya. Ikhwanu fillah a'azzakumullah. Apa maknanya ini? Maknanya beliau mengajarkan kepada kerabatnya adab sunnah. Kalau sudah ada qala Rasulullah, sami'na wa ata'na. Kalau sudah ada ucapan Rasulullah SAW melarang, maka segera tinggalkan. Kalau ada ucapan Rasulullah SAW, kerjakanlah, maka segera kerjakanlah. Kalau tidak, berarti engkau tidak menghormati sunnah. Berarti engkau tidak memuliakan sunnah. Engkau tidak menggubris larangan Rasulullah SAW. Maka beliau berkata, la ukallimuka abada. Aku enggak akan lagi bicara kepadamu selama-lamanya. Ikhwan ibn a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Ini mengingatkan kita pada kejadian yang mirip pada masalah yang lain. Yaitu ketika Rasulullah SAW melarang para suami, melarang istrinya ke masjid. Melarang kaum laki-laki, melarang wanitanya ke masjid. Yaitu kalimat, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian larang wanita-wanita hamba Allah untuk datang ke masjid Allah. Tiba-tiba ada yang berkata, wallahi la amna'an. Qala, wallahi la namna'uhunna. Sungguh demi Allah, aku larang wanita-wanita kami. Kami akan larang istri-istri kami. Ini hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, mengingatkan saudaranya, diantaranya adalah Bilal ibn Umar. Ternyata Bilal berkata, wallahi lanamna'ahunna, sungguh demi Allah, aku akan larang istri-istri kami. Padahal Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW berkata, jangan kalian larang istri-istri kalian. Tiba-tiba saudaranya berkata, aku akan larang istri-istriku. Astagfirullah. Maka lihatlah bagaimana marahnya Ibn Umar kepada anaknya sendiri. Bilal Ibn Abdullah Ibn Umar. Bukan Bilal Ibn Umar. Bilal Ibn Abdullah Ibn Umar. Maka bapaknya berkata kepada Bilal, kepada anaknya, sambil berkata dengan ucapan yang jelek, dalam riwayat, ya subuhu sabban aziman, mencercanya dengan cercaan yang jelek, yang beliau tidak pernah mencerca seperti itu sebelumnya, sambil berkata, uhadithuka an rasulillah, wa taquli wallah lanamna'ahun, Aku katakan, qala Rasulullah, kemudian kamu tentang seperti itu? Kamu katakan demi Allah akan aku larang? Padahal aku berkata, Rasulullah bersabda, jangan kalian larang istri-istri kalian ke masjid. Kemudian engkau berkata, demi Allah akan aku larang? Subhanallah, Abdullah ibn Umar marah kepada anaknya yang bernama Bilal, sampai-sampai akan wafatnya enggak mau melihat wajahnya. Karena apa? Karena melihat anaknya mengucapkan sesuatu yang menentang ucapan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyatakan, jangan kalian larang istri-istri kalian. Ternyata anaknya berkata, wallahi lanamna'ahunna. Mengapa demikian? Mengapa beliau semarah itu? Sampai ketika beliau sakit akan wafatnya, anaknya Bilal datang kepada orang tuanya ingin menjenguknya. Abdullah bin Umar memalingkan wajahnya ke dinding, tidak mau melihat anaknya yang menentang hadis dari hadis-hadis Rasulullah, yang menentang ucapan dari ucapan Rasulullah. Dikatakan qala Rasulullah, dikatakan Rasulullah bersabda, ternyata dilawan dengan kalimat sungguh akan aku larang, demi Allah akan aku larang. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kita berhusnudzan, berbaik sangka kepada Bilal ibn Abdullah ibn Umar. Bilal anaknya Abdullah bin Umar. Maksud beliau, suasana sekarang berbeda dengan dulu. Dulu aman dari fitnah. Tapi di zaman itu, di zaman sepeninggal Rasulullah SAW, sudah mulai banyak fitnah. Sehingga para wanita kalau keluar ke masjid khawatir ada ini dan itu. Maka Abdullah bin Umar Bilal ibn Abdullah berkata, sungguh aku akan larang mereka karena aku khawatir. Tetapi karena kata-kata itu dihadapkan kepada sunnah, seakan-akan kata-kata itu menentang ucapan Nabi. Nabi menyatakan jangan larang istri-istri kalian. Tiba-tiba orang ini berkata, sungguh akan aku larang. Maka ini yang membuat Abdullah bin Umar marah besar. Mencacinya dengan cercaan yang jelek. Menegurnya dengan teguran yang keras. Bahkan sampai tidak mau melihat wajahnya. Bahkan sampai wafatnya. Tidak mau melihat wajahnya. Dia palingkan wajahnya ke dinding. Sama seperti yang sedang kita bahas. Ya, ini hadis dari Abi Sa'id Abdullah ibn Mughaffal. Yang disebutkan dalam riwayat itu mengatakan Rasulullah melarang untuk melempar. Ternyata kerabatnya ini masih terus melempar. Maka dia tegur dengan lebih keras lagi. Bukankah aku berkata Rasulullah melarang, tetapi kamu masih terus melakukannya? La ukallimuka abada. Aku tidak akan lagi melihat, tidak akan lagi berbicara denganmu selama-lamanya. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Demikian hadis yang ringkas ini. Menunjukkan kesungguh-sungguhan dalam berpegang dengan sunnah. Dan menunjukkan bagaimana marahnya sahabat kalau ada orang yang tidak mengindahkan sunnah. Marahnya Abdullah ibn Mughaffal, marahnya Abdullah ibn Umar kepada orang yang tidak mempedulikan sunnah dari sunnah Rasulullah. Tidak mau mengindahkan hadis dari hadis Rasulullah. Tidak mau peduli dengan perintah Nabi atau dengan larangan Nabi. Maka mereka begitu marah. Sampai berkata, aku enggak akan bicara lagi denganmu. Sampai mengatakan dengan cercaan kepada anaknya sendiri. Karena tidak mengindahkan sunnah. Maka dari sini sangat tepat hadis ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam bab berpegang dengan sunnah dan menghormati sunnah. Memuliakan sunnah. Jangan menentang sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya, demikianlah saudara kaum muslimin di manapun Anda berada, telah kita simak tadi kajian atau pembahasan dari acara Untaian Mutiara Indah Imam Nawawi rahimahullah taala, dan insyaallah kita akan jumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Akhir kata, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.